Kita akan membuka bagian Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Sebenarnya saya dikasih ayat pertama sampai dengan yang ke-14, tetapi hari ini saya coba membawakannya, melihatnya lebih utuh lagi di dalam angle yang berbeda. Jadi kita akan baca dari Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan yang ke-14. Lalu Yohanes di pasal yang sama tetapi lompat langsung ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. Jadi kita akan baca dari ayat 5 sampai 14 dan 31 sampai 34. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama, secara bergantian. Saya membacakan ayat yang kelima, Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang berikutnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Sama-sama yang 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Untuk mengerti bagian ini secara utuh, memperlengkapinya, kita langsung lompat membacakan dari ayat 31 sampai 34. Secara bergantian. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Yohanes, ini dikenal dengan konsep kristologi yang begitu kentalnya. Kita lihat bagaimana banyak dalam Injil Yohanes ini, Kristus menjamah banyak orang, salah satunya perempuan Samaria ini. Saya tidak akan kupas ini jauh lebih dalam ya, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian dari dulu udah terlalu banyaklah dengar cerita ini. Tapi yang membuat saya tercengang melihat bagian perikop ini, seorang Samaria yang di luar Tuhan tetapi bisa meresponi ketika Kristus berada di dekat dia. Lalu yang tidak masuk akal di dalam perikop ini, yang saya membuat saya bingung, justru murid-muridnya yang sibuk membeli makanan, tetapi padahal waktu itu kan Yesus sedang lapar. Lalu ketika murid-muridnya kembali memberikan makanan, Yesus bilang, padaku ada makanan yang tidak kenal. Nah ini menarik, kok ada orang di luar Tuhan bisa respon Tuhan dengan cepat. Sementara murid Yesus kok gak nyambung gitu ya. Tapi semakin saya melihat perjalanan murid Yesus sampai di kayu salib, perhatikan. Semua murid Yesus meninggalkan Yesus. Cuma satu, si pecundang itu yang mau beriman kepada Kristus. Nah ini menjadi menurut saya teguran bagi kita semua. Karena apa yang dilakukan Kristus kepada perempuan Samaria ini, padahal dia minder ya, tapi di sini jelas sekali bahwa apa ya yang perempuan ini kan sering dikhotbahkan sebagai penginjil terhebat kan, satu kampung bertobat. Tetapi di sana dibuktikan bahwa dia bisa melakukan itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan ini inisiatif Tuhan sekali, karena terlihat sekali settingannya Yesus sengaja melewati daerah Samaria pada ayat yang keempat, lalu pada ayat yang keenam ia berhenti di sumur, lalu dia menyuruh murid-muridnya pergi agar ia bisa sendirian di ayat yang ke-8. Lalu ayat yang ke-7, di sana terlihat sekali secara tersilat ia coba membuat suatu keadaan supaya dia bisa membangun hubungan dengan seorang wanita perempuan Samaria ini. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan Samaria perempuan Samaria ini betul-betul kasih anugerah Tuhan. Nah, yang sulitnya ketika kita mengikut Tuhan. Orang Kristen itu seringkali udah terima Yesus, ya yakin, tetapi kecenderungannya akhirnya ketergantungan kita kepada Tuhan biasanya kadarnya berkurang. Nah ini yang sulit ya di dalam hal mengikut Tuhan. Tapi sebelum saya membahas itu, saya coba bahas di dalam Yohanes 4 ini ya, ayat 31 sampai 34. Di sana Yesus katakan ketika murid-murid yang membawa makanan, Yesus bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Wah ini sebenarnya teguran kepada kita sebagai orang percaya, supaya jangan sampai kita memiliki gaya hidup seperti orang di luar Tuhan. Itulah gambaran orang di akhir zaman, di mana mereka hanya sibuk urusan makan minum dan kawin mengawin. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka itu hidup di dunia ini punya purpose. Bagaimana melakukan dan menyelesaikan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan berkata, makananku ialah melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa di sorga. Kata makananku ini bicara tujuan hidup, orientasi utama kita hidup di dalam melakukan kehidupan kita, di seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau semua orang bekerja itu kan urusannya perut, makanya Yesus kata makananku. Saya di sini, makin ke sini saya belajar tentang bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Nah yang sulitnya bagaimana mengerti kehendak Tuhan, kita itu dari kecil diajarkan bagaimana meraih cita-cita yang setinggi-tingginya. Tapi sebenarnya kalau saya mau katakan, beda sekali antara filosofi dunia dengan filosofi Alkitab ya. Kalau dunia mengajar kita bagaimana meraih posisi yang setinggi-tingginya. Tapi di dalam hal mengikut Tuhan, Tuhan justru mengajarkan kita bagaimana menemukan peran yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini tersirat ketika Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Bagaimana padahal di sana Yohanes Pembaptis sadar bahwa yang akan datang nanti kan jauh lebih berkapasitas, bagaimana Yesus membaptis dia dengan roh. Sementara Yohanes cuma bisa membaptis dengan air. Tetapi anehnya di sana Yesus mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Padahal secara kapasitas Yesus itu lebih berkapasitas. Makanya Yohanes minder, seharusnya kamu yang baptis aku, bukan aku yang baptis kamu. Tetapi jawaban Yesus bertolak belakang dengan filosofi kita sekali. Yesus bilang, gak apa-apa Yohanes, yang penting rencana Allah sukses. Nah, jadi di dalam Tuhan gak penting mau posisi di atas, mau posisi di bawah. Tetapi bagaimana kita menemukan peran yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Memang ada Daud menjadi raja, dipakai orang menjadi orang nomor satu. Ada orang, ada si Ayub menjadi orang terkaya. Tetapi jangan lupa, kita jangan mempersempit Alkitab. Tuhan pun bisa menjadi, memakai orang terbelakang, si janda miskin, jadi berkat. Bahkan di antara 12 murid Yesus, saya pikir yang paling hebat Petrus, ternyata Yohanes murid yang paling dikasih Tuhan. Nah, ini menarik ya, bagaimana kita menemukan peran di dalam yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tapi kita itu selalu terhasrat ingin di atas. Di atas bukan gak boleh, kalau memang itu panggilan kita ya gak apa-apa. Gitu ya. Saya juga sering bingung gitu ya, contoh ya, saya kasih contoh. Saya sering khotbah di kantor-kantor gitu. Orang kok kalau kasih kesaksian, Pak Roy, saya tahun pertama kerja di tempat ini. Tahun kedua saya pindah ke tempat ini. Wah, saya dapat promosi, pindah lagi tempat ini. Wah, pindah lagi. Lalu dengan semangatnya mereka cerita seperti itu. Lalu saya coba bawa kesaksian itu ke kehidupan saya, Bapak Ibu. Kalau saya tahun pertama di gereja GRI, tahun ke depan pindah gereja lagi, tahun depan pindah lagi. Kira-kira Bapak Ibu lihat saya jadi pendeta apa? Halo? Pendeta Kutu? Saya bukan gak tahu loh gereja mana yang bisa memfasilitasi lebih pada saya. Tetapi yang menjadi pergumulan saya, Tuhan mau gak saya di sana? Tetapi sayangnya filosofi ini gak berlaku di dunia marketplace. Orang tuh hajar ya kan, wah dapat kesempatan, wah dapat. Tanpa mau bertanya, Tuhan mau gak saya di sana? Nah, ini seharusnya yang menjadi lifestyle kita. Karena di kitab Yakobus jelas sekali, kalau kita pergi ke kota A dan kota B, terus kita tidak bertanya, kita berdosa loh sebenarnya. Dan standar mengikut Tuhan itu tinggi sekali. Kemarin saya khotbah di LF tentang mengerti kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu ke gereja, cuma belajar jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, Bapak Ibu gak perlu ke gereja. Agama lain pun mengajarkan itu. Tapi maksud saya bukan seperti itu. Sayang sekali kalau Bapak Ibu cuma sampai pada level itu. Karena filosofi yang Yesus mengajarkan, makananku melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa di sorga, apa yang kita lakukan ini sesuai kehendak Tuhan apa enggak? Tidak, itu tidak diajarkan oleh agama lain. Satu-satunya filosofi dia kekristenan doang. Ya, paling Islam ya. Islam mengatakan insya Allah. Ya kan, jika Tuhan berkenan, kadang-kadang juga lebih Kristen Islam baru kita langsung dalam nama Yesus, amin, pasti terjadi. Orang Islam kalau mau lamar kerja, ya insya Allah. Tetapi kekristenan punya filosofi yang lebih tinggi, ya. Karena saya berani berkatakan begini, filosofi yang lebih tinggi begini. Kalau Islam itu ketika dia berdoa, terus Tuhan bukakan, wah ini pasti dari Tuhan. Tapi kalau Kristenan enggak seperti itu. Kalau Tuhan buka pun belum tentu itu mau Tuhan. Karena di Alkitab ini terlalu banyak doa yang dijawab tapi Tuhan belum tentu berkenan. Nah, sayangnya kan kita nih, saya kalau baca di internet yang tentang doa, kenapa doa tidak dijawab? Bagaimana supaya doa dijawab? Nah, kita gak pernah belajar lebih dalam lagi. Padahal Musa disuruh ngomong, dia ketuk. Tapi mujizatnya terjadi. Doanya dijawab, tapi Tuhan gak berkenan. Ada 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh. Dari Yesus loh, bukan dari iblis. Tapi cuma satu yang berbalik kepada Tuhan. Nah, kita tuh tercengang doa yang terjawab. Seolah-olah dari Tuhan. Belum tentu loh, maksudnya belum tentu Tuhan berkenan loh. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini sulit. Karena jujurnya kita kadang punya kepentingan pribadi. Kita memang berbicara tentang kehendak Tuhan, ini sesuatu yang bodoh karena hikmat Allah memang bodoh bagi kita. Ada Pak Roy, kalau kita jadi pemimpin kan, kita ngomong lebih efektif di atas. Ya benar. Benar. Kalau jadi pemimpin juga berat kan. Karena kita seringkali pemimpin itu apa yang diputuskan kan menyangkut hasrat hidup orang banyak. Jokowi menaikkan harga BBM, ya pusing juga. Kalau kita enggak calling di sana, berat. Karena pemimpin itu godaannya apa? Satu aja, pendingan. Kalau enggak kuat stand di sini, akhirnya dia lebih menjaga hubungan dibandingkan kebenaran. Akhirnya dia lebih menjaga kekayaan dan lain sebagainya, kehormatan, bukan kebenaran. Kalau calling, waduh, dia berani bertaruh. Untuk ini yang harusnya kita cermati. Nama Tuhan memang harus hidup seperti itu. Gitu. Yang membuat saya tercengang, kok Ahok bisa buat seperti itu? Gila ya. Padahal kalau saya pikir, kapan lagi orang Kristen jadi gubernur ya. Tapi dia berani berkata, gak apa-apa deh. Daripada saya jadi sapi perahnya DPR kan, mendingan pulang aja deh. Ngapain sih jadi gubernur? Gila sekali. Di situ dengan jelas bahwa Ahok di situ bukan karena pengen jabatan. Tapi dia gelisah. Kalau ini gak benar. Nah kalau kita tuh cenderung ingin dapat posisinya. Bukan hidup benarnya. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Nah ini sesuatu yang menurut saya beda-beda tipis. Karena seringkali terselubung dengan kepentingan kita. Akhirnya kita tidak dapat menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah kita harus tahu bahwa kita ini punya purpose di sini. Gak sembarangan hidup. Kita harus menemukan. Tuhan mau apa ya? Saya memainkan peran apa gitu. Gak semua orang jadi pendeta. Gak semua orang jadi direktur. Gitu ya. Gak semua orang juga jadi staff. Tapi memainkan peran-peran yang Tuhan percayakan. Nah ini yang pergumulan kita. Tadi saya bilang, kalau pemimpin lebih efektif. Kalau saya gak ada hebatnya. Nah itu yang Tuhan Yesus sindir kan. Kalau apa, kalau orang kaya memberi dari kelebihannya. Yang hebat justru ketika kita miskin memberi dari kekurangan. Apa yang sulit? Kalau kita di atas ngomong, orang di atas ngomong, ya pastilah bawahan dengar. Tapi yang sulit kalau kita posisi di bawah, tapi bos dengar kita, bos dengar nasihat kita, bahkan minta anjuran kita, itu jauh lebih hebat. Dunia gak ngajarkan itu. Siapa itu? Yusuf. Segala keputusan raja, hanya Yusuf. Nah filosofi ini gak dimiliki sama orang dunia. Dan bodohnya kita mau di atas. Bukan, gak boleh. Pertanyaan saya, Tuhan mau gak Anda di sana? Kalau enggak calling, berat lo jadi pemimpin. Kalau enggak benar-benar stand itu. Nah sama di dalam hal kaya. Orang kaya ini, dunia mengajarkan ini para pemotivator. Sering merangsang kita apapun temanya bagaimana meraih harta sebanyak-banyaknya. Nah di dalam Amsal 30 ayat 8, kekristenan enggak mengajarkan begitu. Di Alkitab bilang, jangan, dia bilang, Tuhan aku tidak mau licik, aku tidak mau curang. Jangan beri aku kekayaan, jangan beri juga aku kemiskinan. Beri saja apa yang menjadi bagianku. Jadi di dalam kekristenan bukan meraih harta sebanyak-banyaknya, tapi menemukan porsi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita dapat bersyukur. Nah ini yang kita mesti jaga, Bapak. Karena seringkali kita mengatasnamakan Tuhan untuk seolah-olah mengsukseskan rencana Tuhan. Pak Roy, kalau kita kaya kan kita bisa memberkati orang. Kan begitu ya. Orang Kristen paling jago bersilat lidah seperti itu. Padahal antara memanfaatkan kekayaan dengan untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan memanfaatkan Tuhan supaya kita kaya, itu beda. Dan kalau Bapak Ibu mau teruji, harus teruji sama apa yang terjadi oleh di dalam kehidupan Ayub. Ketika Ayub diambil hartanya, kan? Ayub masih tetap. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Secara tersirat jelas sekali bahwa Ayub ikut Tuhan bukan karena ingin kaya. Teruji di situ. Makanya dia dilipatkan, dipercaya. Nah kita tuh belum, Pak. Tuhan itu bukan gak bikin kita berkat. Cuma Tuhan tuh tahu kapasitas kita. Jangan memaksakan kita kalau memang kapasitas kita gak di situ. Makanya di dalam Roma 12 ayat 3, kita tidak boleh memikirkan yang terlalu lebih. Tetapi kita harus menguasai diri. Ya, menemukan kasih karunia, iman sesuai kapasitas kita. Nah ini yang kita harus sadari. Menemukan apa yang menjadi kehendak. Tetapi yang sulit nih Bapak, dalam hal mengikuti Tuhan, kalau doanya dijawab. Wah, Anda langsung raih. Saya selalu tercengang dengan apa yang statementnya Pak Bigman. Gitu. Justru yang ngeri kalau doanya dijawab, Tuhan gak berkenan. Anda dibiarkan sukses dalam keberdosaan. Nah ini perlu sensitif. Nah, kekristenan itu bicara tentang melakukan kehendak Tuhan, itu tinggi sekali. Emang standarnya tinggi. Tadi saya bilang, kalau agamanya cuma mengajarkan, jangan mencuri. Kekristenan lebih dari itu. Karena jelas sekali di dalam Roma 12 ayat yang kedua, bagaimana kita harus mengalami perubahan paradigma. Sehingga akhirnya kita dapat membedakan manakah yang baik, naik step Bapak Ibu. Manakah yang berkenan, naik lagi step nih Bapak Ibu. Manakah yang sempurna. Nah yang sempurna ini. Yang tidak dimiliki gaya hidup oleh banyak orang Kristen sekarang. Rata-rata memanfaatkan Tuhan supaya dia sukses. Jujurnya. Padahal tadi saya bilang ya, terlalu licik kita. Kita kan kalau posisi di atas bisa memberkati. Ingat waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak ambil posisi di atas. Dia bukan jadi raja, dia jadi hamba. Dia lahir di kandang hina. Jadi siapa bilang orang di belakang tidak bisa memberkati? Nah belajar Alkitab baik-baik. Tapi stupid banget ya, very stupid banget ya. Kok memainkan peran yang di sini? Nah, itu yang perkatakan Yesus. Yang penting rencanalah sukses. Nah, ini saya ngeri Bapak Ibu. Waduh, orang yang di luar Tuhan. Tapi orang yang di dalam Tuhan murid justru gak nyambung. Peristiwa ini gak sekali dua kali. Ditegur terus orang Farisi hari itu dikompar sama orang kafir. Sampai waktu Yesus di kayu salib dikomparasi terus. Kok murid Yesus 3,5 tahun nggak mudeng. Yang mudeng si pecundang itu. Nah, ini teguran keras menurut saya. Sampai kita sudah di dalam kita tidak bergantung. Oh, yang kedua saya mau tambah. Kita lebih sibuk aktivitasnya. Wah, kelihatannya keren ya. Murid-muridnya melayani Yesus. Kita melakukan ini, melakukan itu. Kesannya sih pelayanan. Tapi belum tentu. Nah, akhirnya yang menjebak kita di dalam keriputan saja. Tetapi kita gak mendapatkan spiritnya. Roh di dalam Tuhan. Nah, ini yang harus kita jaga. Yang lebih sulit sih. Nah hari ini saya singkat saja. Tak berapa kali Bapak Ibu mengikuti perjamuan kudus. Nah, di dalam liturgi kita nih perjamuan kudus. Ada satu arti yang dikaitkan dengan tema kita. Jadi arti perjamuan kudus ini mengarahkan kita ke masa depan yang kekal. Kepada penggenapan perjamuan agung sang anak domba Allah. Jadi masa depan itu kita harus berorientasi kepada kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Tapi jujurnya sulit ya. Makanya di ILF kemarin saya enggak berani khotbah tentang kehendak Tuhan kalau cara berpikirnya itu belum pindah. Belum mengerti mana yang lebih bernilai dari sudut pandang Tuhan. Ini sama kayak begini loh Bapak Ibu. Kayak kita kalau ke Singapura gitu ya, kan di Australia. Kalau di luar negeri kayaknya aduh enak ya, rapi ya. Anda ya Indonesia kayak gini. Ya ke Malaysia sekarang kan kalau ke Singapura kan kayak ke Bali gitu ya. Nah waktu masuk Singapura, wih rapi ya, keren banget ya. Aduh pengen Jakarta. Tapi begitu balik, itu cuma sebuah angan-angan. Kita kembali ke habitat kita. Mau seperti keadaan itu, tapi gak mau pindah. Gaya hidupnya gak berubah. Sampah sembarangan, ngantri, sabar, ya kan? Nah kita udah ikut ritmenya begini. Pengennya aja, ini sama kayak Jokowi. Jokowi buat, pemerintah sekarang buat pasar tradisional modern. Itu dibuat tuh. Pindah sekarang dari Bekasi, pindah maju sedikit lewatin pasar Pondok Gede, tinggal di rumah mertua sekarang saya. Habis kalau 6, jam 6 udah gak bergerak saya. Udah dibuat pasar tradisional modern, gak mau pindah. Jualannya di pinggir jalan, baik penjual maupun pembeli. Padahal saya diajak saud beli gitu, satu lapak di daerah Menteng Prada situ ya. Pasar tradisional. Keren juga ya pasar tradisional ya. Ada AC-nya, pakai lift gitu ya. Keren juga ya. Tuh, orang-orang tuh ya, udah disediain yang lebih bagus, tapi gak mau pindah. Sama orang Kristen. Udah tahu ada berkat yang jauh lebih berharga, jauh lebih mulia di sorga itu. Tapi bodohnya kita terikat di sini loh. Dengan berkat jasmani. Tapi saya bilang kalau yang emas yang kita banggakan kita pakai sekarang ya, kita di sorga diinjek. Gak ada harganya itu. Makanya Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Karena bahkan Paulus bilang apa? Bahkan itu kuanggap sampah. Nah ini paradigma kita harus pindah kawasan dulu. Karena kalau kita masih orientasinya di sini, gak nyambung kita. Pemikiran Yesus selalu yang tentang-tentang yang rohani. Makanya waktu Yesus bait Allah, Yesus, ibumu, saudaramu ada di luar tuh. Ibuku, saudaraku bukan seperti itu. Ibuku, saudaraku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tuh, paradigmanya tuh gak nyambung sama kita. Kita tuh sibuk kawin-mengawin, ya kan? Kerja, bisa beli ini, punya anak. Itu sibuk kita. Nah, ini warning. Jangan sampai kita orang yang di dalam Tuhan, tapi gak ngerti purpose-nya. Tujuannya hidup. Enggak, akhirnya kita kehilangan. Padahal dia adalah sumber kehidupan yang kekal. Amin. Ketika kita makan roti itu, jangan sampai cuma makan, tapi kita enggak menghidupi. Yesus kita kan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di, itu orientasi. Jadi kalau saya kasih ilustrasi, Bapak Ibu dulu pernah nonton film di Etim kan? Ada BA, ada Hannibal, betul ya? Ada Murdoch, ya kan? Atau sekarang filmnya yang keren ya, lebih bagus lagi, Asperius. Nah, mereka itu satu grup ya. Mereka ketika dapat misi untuk menyelesaikan tugas, mereka tuh gak pernah ribut loh posisinya di mana. Yang satu nyaru jadi direktur, ya kan? Yang satu nyaru jadi tukang ledeng, yang satu jadi sekretaris, dan lain sebagainya. Nah, itu pembagian. Sama kayak kita. Kita ini cuma agen-agennya Tuhan. Enggak penting posisi di mana. Tapi yang paling penting menemukan peran yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini yang harus kita sadari. Karena percuma kalau kita di atas tapi sebenarnya Tuhan enggak akan daki. Nah, logika saya enggak masuk akal. Kok Yesus mau posisi di bawah? Kita tuh pengen di atas. kalau di bawah stupid banget. Barang kita lebih berkapasitas. Jelas sekali, Yesus lebih berkapasitas. Tetapi menemukan peran itu, wah, kita butuh menguasai. Nah, makanya ya, antara sebenarnya kita ini sudah terkontaminasi dengan filosofi dunia. Cuman kita mengatasnamakan Tuhan saja. Seolah-olah kita melayani Tuhan. Padahal, enggak nyata. Makanya orang di PB itu, arti dosa kan meleset, tidak tepat sasaran. Nah, sebenarnya gambaran melakukan kehendak Tuhan, janjian lama udah jelas. Dosa gak bawa ibu? Halo? Enggak kan ya? Di Tuhan standarnya tinggi. Tuhan gak berkenan. Nah, itu jelas sekali waktu Tuhan memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci. Di perikop terakhir Tuhan selalu bilang begini, Musa melakukan persis tepat yang Tuhan perintahkan. Nah, itu bukan iseng-iseng. Diring kemah suci panjangnya sekian, lebarnya sekian, pakai kain ini. Kalau kita bandel kan boleh aja kan sebenarnya. Tapi enggak, Musa mesti tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nah itu, standar kekristenan tinggi sekali. Jadi ini bukan sekedar jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tetapi kita filosofi yang lebih tinggi. Kita harus tahu mana yang baik, berkenan. Nah kita mencari perkenanan Tuhan. Ini Tuhan mau enggak saya lakukan ini? Harus sadar. Dan anggur nanti kita minum ini sebagai simbol bagaimana kita sebenarnya memperoleh janji itu akan kita. Tapi biarlah firman ini menyadarkan kita supaya kita tidak terjebak dalam keritualan agama. Tidak sekedar melakukan aktivitasnya saja, tapi terus mau bergumul. Apakah menderita? Bapak Ibu, sabar Pak. Kalau menderita cuma 70 tahun. Kalau dikompar dengan hidup yang kekal, itu gak ada apa-apa. Amin. Cuma kita tuh kayaknya, aduh, Pak Roy, hidup sekali, kapan lagi gak bisa nikmati. Nah itu, kita tuh masih amburadul. 70 tahun, merem-lek. Kalau sampai 70 tahun, kadang-kadang 50 juga dipanggil Tuhan. Cepat makin bagus. Yang di Paulus bilang, kalau aku mati, itu adalah sebuah ku. Karena Paulus selalu berusaha. Biarlah firman ini boleh merangsang kita, menggairahkan kita kembali. Supaya kita akhirnya mengerti di dalam konteks ini. Bagaimana keselamatan kita karena kasih anugerah itu, kita jaga terus kasih anugerah itu. Artinya apa Bapak Ibu? Berapa lama kita mengikut Tuhan, seberapa lama kita melayani Tuhan, kita harus sadar jangan boleh ada yang sombong. Kita harus jaga betul itu semua karena kasih Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Dan kita harus selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu bukan hal yang mudah. Apalagi disuruh ke kota A, ke kota B. Apa dosanya sih kalau saya pilih kota A? Padahal Tuhan mau ke kota B. Nah, bagi dunia itu gak dosa. Tapi bagi Tuhan itu dosa. Karena standarnya tinggi. Sempurna. Nah itulah arti dosa kan. Meleset. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan itu tepat sasaran. Makanya coba kita baca Bapak Ibu. Di dalam kitab Yakobus 4. Coba Bapak Ibu kita baca. Untuk melengkapi ini. Kayaknya Bapak Ibu gak yakin kalau apa yang saya bicarakan ini dosa. Saya bacakan Yakobus 4 ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anuel atau di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Ya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi ketika kita meleset, disuruh kata A ke kata B, itu udah dosa standar kekristenan. Nah ini udah tergambar dari perjanjian lama. Disuruh ngomong, dia ketuk. Nah kita harus sadar, karena ini tuntutannya memang tinggi sekali dalam hal mengikuti Tuhan. Nah Yesus mengingatkan kita, hidup kita tuh seperti uap. 70 tahun tuh sebentar, Pak. Tapi Tuhan ingatkan, apa arti hidupmu? Nah hidupmu itu gak bagaimana melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa di sorga. Jangan sampai ada orang yang mencoba terus mengandalkan Tuhan. Peran dan porsi. Kita selalu dengar khotbah ya, bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara besar. Nah itu bukan bicara kuantitatif. Bicara kualitatif. Tuhan pun bisa pakai orang bawah. Apa hebatnya orang kaya memberi dari lebihnya? Justru yang memberi dari kekurangan, itu sulit. Kalau bos di atas bisa ngomong didengar, itu dunia, Pak. Yang susah Anda kalau kerja jadi office boy, direktur dengar Anda. Orang gak punya itu. Mungkin gak didengar lah, minimal kalau direktur kan. Kalau kita dalam sungguh, doain ya. Itu Yusuf. Yusuf gak diangkat jadi raja, tapi raja tanya Yusuf. Keren banget. Nah filosofi ini kita harus miliki. Tapi bodohnya kita meraih. Tidak mau berguna. Bukan gak boleh, lagi-lagi saya ingat. Kalau memang itu menjadi panggilan saudara. Tapi mari kita bergumul. Apakah itu sesuai? Karena kalau yang dari tadi saya bilang, kalau Tuhan jawab, terus Anda gak sadar. Kelihatan sih Anda sukses. Nah, di perjanjian baru, bukan kayak di perjanjian lama ya, orang bikin dosa. Perjanjian baru ditutup. Kuasa, kesadaran. Bagaimana apa yang kita lakukan harus turut dengan. Mari saat ini kita sungguh-sungguh mengerti akan arti perjamuan kudus ini, roti dan anggur yang sebentar kita akan terima ini boleh menyadarkan kita bahwa kita ini sudah seharusnya mengejar masa depan yang jauh lebih mulia, jauh lebih berbeda. Begitu temukanlah tujuan hidupmu, arti hidupmu sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan bagi kami. Biarlah firman ini boleh menyadarkan kami bagaimana kami terus bergumul, memburu, mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itulah sesungguhnya roti dan anggur yang harus kami minum, yang jauh lebih mulia. Karena di sanalah kami memperoleh kehidupan yang kami. Jangan biarkan kami Tuhan, orang yang sudah lama mengikut Engkau, tapi sesungguhnya semakin hari kami justru semakin jauh melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Untuk itu Tuhan, biarlah firman ini boleh menyadarkan kami semua supaya apa yang Kau lakukan kepada perempuan Samaria ini, semua ini karena inisiatif Engkau. Kami berdoa dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan sadarkan kami untuk terus bergantung kepada Tuhan. Supaya setiap langkah yang kami ambil, seperti setiap keputusan yang kami ambil, kami mau bertanya, kami tidak mau mencongkakkan diri, bahkan kami pun tidak tergoda dengan tawaran kenikmatan. Yang seringkali memanipulasi, yang seringkali kami memanipulasi, dan seringkali akhirnya membawa kami kehilangan arah di dalam hal mengikuti. Kalau memang itu menjadi kehendak Engkau, kami berdoa akhirnya Tuhan memampukan. Tetapi kalau itu tidak menjadi kehendak, sebuah berkat yang harus kami terima, berikan kami kepekaan dan penguasaan diri. Karena yang terpenting di dalam hidup ini, bagaimana kami melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Betapa kami bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu, Tuhan selamatkan kami. Tetapi ada yang jauh lebih berharga lagi. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kami, Tuhan, tetapi Tuhan juga menjadikan kami sebagai rekan sekerja untuk menggenapi rencana yang kekal itu, rencana yang agung dan mulia. Siapakah kami, Tuhan Yesus? Untuk itu, biarkan kami melangkah dalam kehidupan ini, terkhusus dalam melayani Engkau, menurut konsep kami sendiri. Tetapi kami mau berjalan, belajar mengerti, berpikir seperti Kristus, sehingga akhirnya kami tidak hanya mengerti apa yang baik, tetapi Roh Kudus pun memampukan kami untuk mengerti apa yang berkenan, bahkan sempurna di hadapan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan biarlah jamuan kudus pagi hari ini Tuhan memberkati, sehingga ini menjadi momen titik balik kami untuk kembali melakukan aktivitas kami sesuai tujuan dan arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri. Kita akan membacakan mengikrarkan pengakuan imam Rasulullah.